بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ إِخْوَانِي وَأَخْوَاتِ فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا Pendengar Radio Raja dan pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha mulia, maha tinggi dan maha sempurna atas semua karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita. Dan di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan saat ini, ada nikmat diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan kesekian kalinya, di mana malam ini adalah malam yang ke-10 daripada bulan Ramadan. Sepertiga Ramadan sudah sebentar lagi akan berlalu, tinggal sekitar 20 hari Ramadan akan segera meninggalkan kita. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar memanfaatkan waktu yang tersisa untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya, melaksanakan qiyam Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan melaksanakan semua ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan pembahasan belajar bahasa Arab melalui kitab Durusul Lughatil Arabiyah, yang mana alhamdulillah kita sudah menyelesaikan jilid 1 dan kita sudah masuk ke jilid yang kedua. Malam ini insyaallah taala kita akan murajaah kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, karena kita sudah masuk ke ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Kita akan murajaah kembali, kita akan mengulang kembali kaidah-kaidah dan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan ad-darsul awal, pelajaran yang pertama pada malam ini. Dan insyaallah taala mulai pekan depan kita akan mulai kembali membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyah dan membaca dialog-dialognya serta mengerjakan latihan-latihannya. Baiklah, ikhwana fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di ad-darsul awal, di pelajaran pertama ini, ada beberapa hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama terkait dengan inna. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kata inna, sebelumnya diingatkan bahwa kalimat dalam bahasa Arab, al-jumlah fil Arabiyah, kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Al-jumlah dalam bahasa Arab atau kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-jumlatul ismiyah. Kalimat yang pertama disebut al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata benda, dimulai dengan isim. Karena itulah dia disebut al-jumlah al-ismiyah, karena dimulai dengan isim, dimulai dengan kata benda. Sebagai contoh, misalnya al-kitabu sahlun, misalnya al-kitabu sahlun. Al-kitabu sahlun, buku ini mudah. Al-kitabu sahlun, ini adalah al-jumlatul ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan kata benda. Karena kata yang pertama yang ada pada kalimat tersebut adalah al-kitabu. Dan al-kitabu adalah isim, kata benda. Dan sudah kita jelaskan bahwa jumlah ismiyah ini, kalimat yang diawali dengan kata benda ini, unsur pokoknya ada dua. Yang pertama disebut al-mubtada, yang kedua disebut al-khabar. Dua unsur pokok ini yang menyempurnakan al-jumlatul ismiyah menjadi al-jumlatul mufidah. Kedua unsur pokok ini yang menjadikan al-jumlatul ismiyah sebagai kalimat yang sempurna. Dengan adanya al-mubtada dan al-khabar, maka lengkaplah kalimat tersebut sehingga menjadi al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Adapun yang dimaksud dengan al-mubtada, al-mubtada adalah isim yang ada di awal kalimat. Kata benda yang ada di awal kalimat itu disebut al-mubtada. Adapun kata selanjutnya setelah mubtada yang melengkapi makna al-jumlah, makna jumlah, makna kalimat, disebut al-khabar. Kita ulang bahwa al-jumlatul ismiyah unsur pokoknya ada dua. Yang pertama disebut al-mubtada, yaitu kata-kata benda yang ada di awal kalimat. Jika kita temukan ada kata benda di awal kalimat, seperti contohnya al-kitabu sahlun, al-kitabu sahlun, kalimat pertama atau kata pertama yang ada pada kalimat tersebut adalah al-kitabu, kata benda. Ini disebut al-mubtada. Adapun kata selanjutnya setelah al-mubtada, yaitu kata sahlun yang melengkapi makna kalimat, disebut al-khabar. Maka al-kitabu mubtada, sahlun khabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Ini jenis kalimat yang pertama yang ada dalam bahasa Arab. Dan jenis kalimat yang ada pada bahasa Arab yang pertama ini adalah contoh-contohnya sudah kita pelajari sejak ad-darsul jilid pertama. Sudah kita membahas kitab jilid pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Dan contoh-contohnya begitu banyaknya. Adapun jenis kalimat yang kedua disebut al-jumlatul fi'liyah. Al-fi'liyatu. Dinamakan al-jumlatul fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Karena kalimat tersebut dimulai dengan al-fi'lu, dengan kata kerja. Maka disebut al-jumlatul fi'liyah. Kalau tadi sebelumnya al-jumlatul ismiyah disebut sebagai al-jumlatul ismiyah karena diawali dengan isim, maka al-jumlatul fi'liyah dari namanya kita sudah bisa menebak mengapa disebut al-jumlatul fi'liyah. Karena diawali dengan al-fi'lu, dengan kata kerja. Dan yang kedua ini juga sudah kita dapatkan dimulai pertengahan jilid pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah sampai akhir pelajaran kita temukan jumlah fi'liyah ini. Kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Contohnya, zahaba aliyun, misalnya. Zahaba aliyun. Di sini ada kata dahaba dan ada kata aliyun. Dahaba, kata pertama yang ada pada kalimat tersebut adalah fi'l, adalah kata kerja. Karena dahaba artinya pergi atau telah pergi. Siapa yang telah pergi? Ali. Ali telah pergi. Walaupun ketika diterjemahkan Ali diletakkan di depan, ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kita katakan Ali telah pergi. Tapi sebenarnya di situ urutan pertama yang ada pada kalimat tersebut adalah al-fi'il. Maka kalau kita terjemahkan secara letterless, maka kita katakan telah pergi Ali. Dan sekali lagi ini adalah al-jumlatul fi'liyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Setelah kita mengetahui bahwa kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, ada al-jumlatul ismiyah dan ada al-jumlatul fi'liyah, kita kembali ke pembahasan yang tadi saya sebutkan, yaitu tentang inna. Inna, kata inna ini masuk ke dalam al-jumlatul ismiyah. Masuk ke dalam jumlah ismiyah. Jenis kalimat yang pertama, yaitu yang dimulai dengan kata benda. Dan inna ini, ketika masuk ke jumlah ismiyah, ketika masuk ke kalimat yang diawali dengan kata benda, ini menunjukkan penegasan. Menunjukkan at-taukid atau at-ta'kid, penegasan. Karena inna berarti sesungguhnya dalam bahasa kita, sesungguhnya. Atau sungguh. Kita berikan beberapa contoh. Seperti contoh yang saya sebutkan di awal tadi, contoh daripada jumlah ismiyah, al-kitabu sahlun. Al-kitabu sahlun. Buku itu mudah. Al-kitabu di situ sebagai mubtada, sahlun sebagai khabar. Kita masukkan inna dalam kalimat ini. Al-kitabu sahlun, kita masukkan inna. Al-kitabu sahlun, kita masukkan inna ke dalamnya. Dengarkan bagaimana perubahannya. Innal kitaba sahlun. Awalnya al-kitabu sahlun. Al-kitabu sahlun. Kemudian menjadi innal kitaba sahlun. Lihat di sini ada perubahan. Yang awalnya al-kitabu, ketika masuk inna menjadi innal kitaba. Yang tadinya marfu' diakhiri dengan tanda rafa' dhammah. Al-kitabu dhammah marfu'. Sekarang ketika masuk inna, innal kitaba sahlun. Al-kitabu menjadi al-kitaba. Yang tadinya marfu' dengan dhammah menjadi mansub dengan fathah. Mansub dengan fathah. Adapun sahlun tetap. Tetap marfu' kondisinya. Sahlun. Innal kitaba sahlun. Al-kitaba yang tadinya marfu' menjadi mansub. Adapun sahlun tetap marfu'. Hanya saja. Ketika kalimat al-kitabu sahlun kemasukan inna, innal kitaba sahlun, al-mubtada yang tadinya awalnya mubtada, ketika masuk inna bukan lagi mubtada. Al-kitabu sahlun, al-kitabu mubtada, sahlun khabar. Nah, ketika masuk inna, innal kitaba, al-kitaba di situ bukan lagi mubtada. Tapi disebut ismu inna. Isimnya inna. Menjadi milik inna. Kata benda milik inna. Karena ada depannya inna di depannya. Innal kitaba. Al-kitaba sekali lagi yang tadinya mubtada. Al-kitabu sahlun. Sekarang ketika masuk inna menjadi innal kitaba menjadi mansub. Dan ini namanya bukan lagi mubtada tapi menjadi ismu inna. Adapun sahlun yang tadinya khobar milik mubtada, sekarang bukan lagi khobar mubtada, tapi khobar inna. Innal kitaba sahlun. Contoh lain. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Ini jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Al-mudarrisu jadidun. Karena diawali dengan isim, yaitu al-mudarrisu. Al-mudarrisu jadidun, al-mudarrisu al-mubtada jadidun al-khabar. Al-mudarrisu jadidun, saya ulang, al-mudarrisu mubtada jadidun khabar. Sekarang kita masukkan inna ke dalamnya, menjadi innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Lihat, setelah masuk inna, al-mubtada yang tadinya marfu, al-mudarrisu, sekarang menjadi al-mudarrisa, karena ada inna sebelumnya. Innal mudarrisa jadidun. Al-mudarrisa di situ, yang tadinya mubtada, sebelum kemasukan inna, awalnya mubtada, sekarang setelah didahului oleh inna, menjadi ismu inna, isimnya inna, mansub dengan fathah. Jadidun, khobar inna, marfu, tetap marfu, hanya saja yang tadinya awalnya khobar mubtada, khobar milik mubtada, sekarang khobarnya inna. Innal mudarrisa jadidun, al-mudarrisa ismu inna, mansub, jadidun, khobar inna, marfu. Contoh lain, aminatu talibatun, misalnya. Aminatu talibatun, aminah seorang pelajar. Aminatu talibatun. Ini jumlah ismiyah karena dimulai dengan kata aminah yang merupakan isim. Aminatu talibatun. Perlu saya ingatkan mengapa bukan aminatun tapi aminatu, karena sebagaimana sudah kita pelajari di jilid pertama beberapa waktu yang lalu, di bab tentang al-mamnu minas sarf, aminah termasuk kata yang tidak boleh ditanwin. Nama perempuan baik yang diakhiri ta marbutah atau tidak, itu hukumnya adalah mamnu minas sarf, tidak boleh ditanwin. Maka di sini aminatu, tapi tetap kondisinya marfu. Aminatu talibatun. Aminatu mubtada, talibatun khabar. Kita masukkan inna. Aminatu talibatun. Kita masukkan inna sekarang. Dengarkan. Inna aminata talibatun. Inna aminata talibatun. Lihat. Yang tadinya aminatu, sekarang menjadi aminata. Yang tadinya mubtada marfu, sekarang menjadi ismu inna mansub. Talibatun, inna aminata talibatun. Talibatun di situ khabar inna, yang tadinya khabar mubtada dan sama-sama marfu. Tidak ada perubahan di situ. Contoh lain. Hamidun maridun, matalan. Hamidun maridun, ini jumlah ismiyah. Hamidun maridun, ini jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim, yaitu hamidun. Hamidun maridun, hamidun mubtada, maridun khabar. Sekarang kita masukkan inna. Kita masukkan inna ke dalam kata, dalam kalimat hamidun maridun. Dengarkan. Inna hamidan maridun. Inna hamidan maridun. Sesungguhnya hamid itu sakit. Lihat, setelah masuk inna, yang tadinya hamidun mubtada marfu, sekarang menjadi ismu inna mansub. Adapun maridun, inna hamidan maridun, dia adalah khabar daripada inna marfu, dan tanda rafa'nya adalah at-tanwin, domatain. Dan nanti kita akan lihat, sudah kita pelajari sebelumnya bahwa inna juga bisa menempel kepada domir. Inna ketika dia diidhafahkan dengan kepada domir, ketika disambung dengan domir, maka terjadi perubahan-perubahan. Seperti inna ditambah dengan anta misalnya menjadi innaka. Kemudian inna ditambah ana menjadi inni atau innani. Kemudian inna ditambah nahnu menjadi innana atau inna. Ini semua ada di ad-darsul awal dan sudah kita pelajari. Ini hanya sebagai murajaah saja. Kemudian ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang juga sudah kita pelajari di ad-darsul awal adalah kata la'alla. Kata la'alla. La'alla termasuk daripada saudarinya inna. Termasuk daripada saudarinya inna. Apa maksud ketika saya katakan la'alla itu termasuk salah satu daripada saudarinya inna? Maksudnya adalah la'alla berfungsi sama seperti inna ketika masuk ke jumlah ismiyah. Mempengaruhi jumlah ismiyah seperti halnya inna mempengaruhi jumlah ismiyah. Kita masukkan la'alla ke dalam jumlah ismiyah. Contoh, al-mudarrisu ghaibun, misalan. Al-mudarrisu ghaibun, ini jumlah ismiyah. Karena diawali dengan isim, yaitu al-mudarrisu. Al-mudarrisu ghaibun. Kita masukkan la'alla. La'alla al-mudarrisa ghaibun. Mirip seperti inna masuk ke jumlah ismiyah. La'alla al-mudarrisa ghaibun. Lihat al-mudarrisa yang tadinya al-mudarrisu mubtada marfu, sekarang menjadi isim la'alla mansub. Ghaibun yang tadinya ghaibun adalah khabar milik mubtada, dalam kalimat la'alla al-mudarrisa ghaibun, sekarang di sini ghaibun menjadi khabarnya la'alla. Persis seperti inna masuk ke jumlah ismiyah, begitu pula la'alla ketika masuk ke jumlah ismiyah. Hanya saja la'alla di sini memiliki dua makna. Mempunyai kemungkinan salah satu dari dua makna berikut. Yang pertama, la'alla bisa berarti pengharapan. Seperti misalnya, al-jawu jamilun. Al-jawu jamilun. Al-jawu cuaca jamilun bagus. Cuaca itu atau cuaca ini bagus. Kita katakan la'alla al-jawwa jamilun. Ketika masuk la'alla, la'alla al-jawwa jamilun. Di sini la'alla ketika masuk ke jumlah ismiyah berarti di sini adalah pengharapan. Mudah-mudahan cuacanya bagus. Tapi ketika kita katakan al-mudarrisu maridun, misalkan al-mudarrisu maridun, guru itu sakit. Kita masukkan la'alla al-mudarrisa maridun. La'alla al-mudarrisa maridun. Nah, di sini, la'alla di sini bukan lagi pengharapan, tapi kekhawatiran. Khawatirnya guru itu sakit. Kalau tadi di awal maknanya pengharapan, mudah-mudahan yang kedua menjadi khawatirnya, kekhawatiran. Kemudian yang juga sudah kita pelajari di ad-darsul awal ini tentang dhu. Dhu artinya sahibu, yang memiliki. Dhu artinya sahibu, yang memiliki, yang mempunyai. Dan dhu ini selalu datang sebagai mudhaf. Selalu datang sebagai mudhaf. Maka kalau dia sebagai mudhaf, maka perlu mudhafun ilaih. Contoh, Muhammadun dhu ilmin, misalan. Muhammadun dhu ilmin. Muhammad mempunyai atau memiliki ilmu. Dhu ilmin. Lihat kalimat dhu ilmin di situ. Dhu di situ datang sebagai mudhaf. Ilmin majrur, isim majrur setelahnya adalah mudhafun ilaih. Dan dhu ini untuk mudzakkar. Dhu ini untuk mudzakkar. Muhammadun dhu ilmin. Tapi ketika dipakai untuk perempuan, berubah menjadi dhatu. Dhu untuk mudzakkar, dhatu untuk mu'annas. Dhu untuk mudzakkar, dhatu untuk mu'annas. Contohnya, Fatimatu dhatu khuluqin. Contohnya, Fatimatu dhatu khuluqin. Fatimah memiliki akhlak mulia. Di sini bukan pakai dhu, tapi pakai dhatu karena dia adalah kembali ke mu'annas. Dan nanti akan lihat di sini, sudah juga kita pelajari bahwa dhu jamaknya adalah dhawu. Dhu jamaknya adalah dhawu. Adapun dhatu jamaknya adalah dhawatu. Nah, dan yang terakhir yang juga sudah kita pelajari di ad-darsul awal ini adalah tentang angka mi'ah dan angka alfun, 100 dan 1000. Perlu diketahui bahwa untuk kata mi'ah dan alf itu, mi'ah wa alf, 100 dan 1000 itu, ma'dudnya yang datang isim setelah daripada mi'ah dan alf itu, datang dalam kondisi mufrad majrur. Contoh, mi'atu kitabin. Mi'atu kitabin. Tidak boleh mi'atu kutubin. Tidak. Mi'atu kitabin. Begitu pula alfu. Misalnya alfu riyalin. Alfu talibin. Misalkan. Ma'dudnya adalah mufrad majrur. Baik, ikhwan fi din wa akhwati fillah azakumullah, ini beberapa hal yang kiranya menjadi murojaah kita pada malam ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi insyaallah pada pekan depan. Kita akan masuk ke pelajaran dan akan melanjutkan apa yang belum selesai kita baca di ad-darsul awal. Dan kiranya malam ini cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita terus semangat dalam belajar bahasa Arab ini dan menyampaikan kita kepada tujuan akhir belajar bahasa Arab, yaitu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kita kembalikan kepada Abu Zuhri untuk membuka kesempatan untuk bagi ikhwan dan akhwat untuk bertanya apa yang sudah kita pelajari tadi. Tafadhal ya Abu Zuhri. Jazakallah khair, kami ucapkan pada Ustaz Hamzah Abbas hafizahullah ta'ala yang telah menjelaskan beberapa kaidah yang terdapat dalam bab pertama di jilid yang kedua, dan kita telah simak tadi tentang kaidah inna, kemudian la'ala atau saudara daripada inna, kemudian juga zu dan zau yang merupakan jamak daripada zu. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung. Anda bisa menyampaikan sebuah kalimat dengan bentuk yang tersebut tadi atau yang kita simak tadi dengan kalimat inna di depannya atau dengan zu. Silakan di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Kita angkat satu telepon yang pertama. Baik, halo. Assalamualaikum. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung. Anda bisa menyampaikan contohnya atau silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam kaidah yang kita bahas di kesempatan malam ini di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Fadhol. Taib, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Pak? Komarudin. Ah, taib, Pak Komarudin ya. Irfa saut hada. Suaranya agak keras, Pak Komarudin. Kepal. Ya, bagaimana, Pak Komarudin? Kepal haluk. Alhamdulillah, khair, Pak. Masya Allah. Ada pertanyaan Ah Kamaruddin? Nah, tanya sudah. Nah, tafadhal. Membedakan la'ala itu artinya mudah-mudahan dan kekhawatiran. Iya. Yeah. Itu bagaimana, Ustaz? Seperti yang kayak la'ala mudiru ga ibatun. Suara antum kurang terdengar Ah Kamaruddin. Itu bisa mudah-mudahan. Jadi serahkan volumenya Abu Zuhri. Diartikan seperti itu. Diulangi Ah Kamaruddin, mohon maaf tadi kurang jelas pertanyaannya, silakan. Tentang la'ala. Atau gunakan speaker saja. Tentang la'ala, Ustaz. Halo? Ya, silakan. Tentang la'ala. Ya. Itu ada dua arti. Mudah-mudahan dan kekhawatiran. Ya. Itu nanti membedakannya bagaimana Ustaz? Baik, baik. Seperti baik. Tadi kan kata Ustaz, la'allal mudira ghaibatun. Ghaibun. La'allal mudarrisa ghaibun. Mudarrisa ghaibun. Nah. Itu kan bisa juga diartikan mudah-mudahan atau tidak Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ucapkan syukran wa jazakallahu khairan kepada Ahkumaruddin yang sudah berpartisipasi pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada antum dalam belajar bahasa Arab ini. Ya, untuk la'alla tadi sudah kita jelaskan bermakna salah satu daripada dua makna berikut. Yang pertama tadi kita katakan la'alla bisa bermakna pengharapan, mudah-mudahan. Seperti contohnya al-jawu jamilun. Al-jawu jamilun. Kalau kita masukkan la'alla ke dalam kata al-jawu jamilun, maka menjadi la'alla al-jawa jamilun. Di sini kita artikan la'alla pengharapan. Karena kalimat al-jawu jamilun di situ ada muatan positif yang ingin disampaikan. Cuacanya bagus. Maka tentu la'alla di sini artinya mudah-mudahan cuacanya bagus. Maka tidak mungkin kita artikan la'alla al-jawwa jamilun, khawatirnya cuacanya bagus. Nah, cuaca bagus itu bukan hal yang dikhawatirkan, tapi hal yang kita harapkan. Maka kita gunakan la'alla di sini bermakna mudah-mudahan cuacanya bagus. Namun ketika kita gunakan dalam kalimat lain yang bermuatan negatif misalnya, seperti tadi yang saya katakan, al-mudarrisu maridun. Tentu, kalimat al-mudarrisu maridun di sini maknanya guru-guru itu sakit. Di situ ada hal yang tidak diharapkan sebenarnya terjadi, yaitu maridun. Maka ketika kita masukkan la'alla, menjadi la'allal mudarrisu maridun. Khawatirnya guru itu sakit. Di sini la'alla di sini bukan mudah-mudahan. Kecuali kalau seandainya misalnya muridnya memang mengharapkan gurunya sakit karena misalnya hari itu agar tidak ada ulangan yang dijanjikan guru tersebut. Itu bisa jadi. Tapi itu hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui niatan orang yang mengatakannya. Tapi kalau secara zahir kita katakan la'alla al-mudarrisu maridun, di sini kekhawatiran, khawatirnya guru itu sakit. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair dan demikian Ahkamaruddin atas pertanyaan atau jawaban yang disampaikan Ustaz dari pertanyaan antum berkaitan dengan makna la'ala. Semoga bisa difahami dan kami berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Silakan. Halo. Baik, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di pendengar kita menyampaikan sebuah kalimat, mohon di koreksi apakah benar. Ya. Innal mudarrisata mahiratun. Innal mudarrisata mahiratun. Naam, sahih. Innal mudarrisata mahiratun. Asalnya al-mudarrisatu mahiratun, kemudian ketika masuk inna, innal mudarrisata mahiratun. Naam. Baik, yang berikutnya tentang zu. Naam, artinya Abu Zuri artinya innal mudarrisata mahiratun. Naam. Sesungguhnya bu guru itu mahiratun, mahir dan pandai dalam mengajar. Nah, baik. Contoh yang kedua yang disampaikan, namun sebelumnya kita angkat terlebih dahulu dari telepon. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Abu Khalil di Samarinda. Ahlan, silakan Abu Khalil. Dari siapa? Dari Abu Khalil. Man ma'i? Abu Khalil. Abu Khalil, min aina anta ya Abu Khalil? Abu Samarinda, sir. Samarinda. Kalimantan. Nah, subhanallah. Kalimantan. Nah, silakan Abu Hamid, ada pertanyaan? Abu Khalid, afwan. Masalah la'alla dalam ayat tadi. Baik. Ayat la'alla sa'ata qaribah. La'alla sa'ata qaribah. Naam, takunu qaribah. Takunu qaribah. Ma makna la'alla dalam ayat ini, Ustaz? Naam. Itu saja? Naam, Ustaz. Baik, jazakallahu khair Abu Khalid. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini la'alla di sini wallahu alam zahirnya terlihat maknanya adalah kekhawatiran. Karena siaknya, bentuk dari kalimat tersebut, maknanya kalau tanpa kita, kalau kita hilangkan la'alla dalam kalimat tersebut, menjadi as-sa'atu takunu qariba, as-sa'atu qariba. As-sa'ah di sini maksudnya adalah hari kiamat. Hari kiamat takunu qariba, sudah dekat. Hari kiamat sudah dekat. Kalimat ini biasanya diucapkan bukan untuk menunjukkan pengharapan. Kalimat ini mengandung nada ancaman. Mengandung nada ancaman bagi orang-orang yang merasa bahwa hari kiamat itu jauh. Maka Allah SWT mengancam mereka. La'alla sa'ata takunu qariba. Khawatirnya hari kiamat itu bisa jadi sudah dekat. Ini di sini ada nada ancaman. Nada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyangka bahwa hari kiamat itu masih jauh. Maka digunakan la'alla di sini yang artinya kekhawatiran. Khawatirnya hari kiamat itu bisa jadi sudah dekat. La'alla sa'ata takunu qariba. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian Abu Khalid. Ya, semoga bisa difahami dari jawaban yang disampaikan Ustaz. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Pendengar kita berkata atau bertanya tentang Ustaz tadi menyebutkan saudara-saudara inna. Bisa disebutkan selain daripada la'alla apa saja Ustaz? Mungkin satu atau dua saudaranya. Contohnya juga diantaranya lakinna. Lakinna ini juga termasuk daripada saudara daripada inna. Begitu pula li'anna juga termasuk sebagai saudari, termasuk saudari-saudarinya inna. InsyaAllah akan kita bahas lebih lanjut insyaAllah pada babnya insyaAllah. Ini hanya beberapa contoh saja daripada saudari-saudarinya inna. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Dari pendengar kita Bapak Abdul di Jakarta. Saya telah mendapatkan sebuah kalimat bukan dengan lafaz inna tapi anna. Apa yang membedakan keduanya dan bagaimana memisahkan atau membaca di fathah atau di kasrah pada saat apa Ustaz? Anna dan inna. Baik. Anna dan inna berfungsi sama untuk menunjukkan at-tawqid atau at-ta'kid. Hanya saja kalau inna diletakkan di awal kalimat dan tidak didahului oleh kata qala sebelumnya. Tapi kalau anna biasanya diletakkan setelah kata qala. Setelah anna biasanya diletakkan setelah kata qala, maka baru kita katakan inna, baru kita katakan anna. Adapun inna bisa diletakkan di depan tanpa harus didahului oleh kata-kata qala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung atau memberikan sebuah kalimat dari kaidah yang kita bahas, inna, la'ala, dan zu. Ya, silakan. Kita buka kembali di line telepon 0218236543. Kami angkat satu telepon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Abdul di Dumai. Silakan, Pak Abdul di Dumai. Soal ini, saya jadi tertarik untuk belajar bahasa Arab ini. Bisakah Pak Ustaz merekomendasikan buku apa yang saya dibeli untuk memahami bahasa Arab ini, untuk dasar-dasarnya gitu? Baik, baik. Itu saja, Pak. Iya. Baik, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa tadi, Abu Zuhri? Pak Abdul Ustaz. Pak Abdul dari Dumai, Kalimantan. Baik, syukran jazakallah khair kepada Pak Abdul yang sudah menyampaikan soalnya dan berpartisipasi pada malam ini. Buku pembelajaran bahasa Arab cukup banyak di pasaran. Namun tentu semua buku perlu mentor, perlu pembimbing. Yang saya sarankan ke Bapak Abdul, di antara buku yang bisa Bapak jadikan sebagai rujukan dalam belajar bahasa Arab, khususnya untuk pemula, saya sarankan misalnya kitab yang kita pelajari ini. Kitab yang kita pelajari ini yaitu Durusul Lughatil Arabiyyah. Dan Bapak download rekaman-rekaman pembelajarannya. Dan Alhamdulillah jilid 1 sudah selesai. InsyaAllah ada rekaman-rekaman pembelajarannya lengkap dari pelajaran pertama sampai pelajaran terakhir. Bapak pelajari buku itu sambil mendengarkan penjelasannya dari rekaman tadi. Dan alhamdulillah sudah dua kali kita tamatkan jilid pertama. Nanti Bapak bisa, dan buku itu alhamdulillah bisa didownload secara gratis. Bapak yang punya koneksi internet, Bapak download buku ini dari website Roja. Saya yakin ada di situ. Sekaligus Bapak bisa mendownload satu persatu pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan melalui radio waktu itu. Penjelasan dari kitab ini dari pelajaran pertama sampai pelajaran terakhir. Insyaallah dengan begitu Bapak sudah berusaha untuk mempelajari bahasa Arab ini, dan insyaallah buku yang kita rekomendasikan ini adalah buku yang mudah insyaallah dan memang untuk pemula. Nah, wallahu alam bissawab. Taib saja, jazakallahu khair Bapak Abdul di Dumai, Riau ya, kami ral tadi. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kalimat inna nahnu nazzalna dzikra, isim ini dan khobar pada kalimat ini di mana Ustaz? Mohon penjelasannya dari pendengar kita Asep di Majalengka. Naam, kalimat inna nahnu nazzalna dzikra. Perlu diketahui bahwa di situ inna di situ digabung dengan dhamir nahnu menjadi inna. Nunnya panjang. Inna nahnu. Nahnu di situ sebagai penegas saja. Karena sebenarnya sudah ditempelkan dengan inna sebelumnya. Disebutkan nahnu kedua kalinya dalam rangka untuk penegasan. Penegasan dalam bahasa Arab itu bisa dilakukan dengan menggunakan kata inna yang sudah kita pelajari barusan. Bisa juga dengan mengulang kata yang sama dua kali. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan dua penegas. Inna, yang artinya sesungguhnya, yang digabung dengan nahnu menjadi innana. Atau inna, bisa innana, atau inna. Kemudian inna nahnu, nahnu di situ penegasan untuk nahnu yang sudah disebutkan sebelumnya, yang menempel dengan inna. Inna penegas, nahnu yang diulang dua kali juga penegas. Ini dua penegasan. Jadi ini biasa dalam Al-Quran adanya beberapa penegas dalam satu kalimat atau dalam bahkan dalam satu kata untuk menguatkan apa yang akan disampaikan. Karena makna dari ayat itu inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang benar-benar telah menurunkan adzikra Al-Quran ini, dan kamilah yang nanti akan menjaganya. Wa inna lahu lahafidhun. Pertanyaannya disebutkan dari mana isim inna dan mana khobar inna. Pertama, untuk ismu inna di situ adalah dhamir nahnu yang menempel dengan inna di awal. Inna, inna atau innana, nun yang panjang itu adalah nahnu. Itu adalah ismu innanya. Adapun khobarnya adalah berbentuk jumlah fi'liyah. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah yaitu nazzalna dzikra. Ini adalah jumlah fi'liyah yang merupakan khobar daripada inna. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar kita yang berada di Majalengka, ya semoga bisa difahami dari Asep, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya yang tadi sempat menelpon berkaitan dengan firman Allah, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram." Li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Li'alla yakuna. Li'alla. Apakah li'alla ini juga sama dengan la'alla? La, bukan. Bukan. Li'alla di sini gabungan antara lam dan alla. Li'alla. Bukan la'alla. Ini lain. Ini lam, ain, lam. La'alla dengan ain. Ini bukan li'alla. Lain. Nah, ini bukan. Ini li'alla, bukan la'alla. Dan tidak terkait dengan pembahasan kita. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dan secara makna juga berbeda ya, Ustaz ya? Secara makna beda. Nah, demikian Bapak yang bertanya tadi dari Kalimantan, barakallahu fiik. Silakan. Dan ada satu pertanyaan untuk kita angkat. Ustaz mohon diberikan contoh kembali penggunaan zu untuk muzakkar dan juga untuk muannas. Dan pertanyaan yang kedua dari pendengar kita, apakah hanya dikhususkan untuk yang berakal? Jazakallahu khair. Baik, pertanyaan pertama dhu, tadi sudah kita jelaskan dhu itu artinya sahibu, yang mempunyai atau yang memiliki. Kemudian juga sudah kita jelaskan tadi bahwa dhu biasanya datang sebagai mudhaf, maka kalau ada mudhaf maka perlu mudhafun ilaih. Dan contohnya sudah kita sebutkan tadi, diantaranya misalnya Muhammadun dzu ilmin. Muhammadun dzu ilmin, Muhammad memiliki atau mempunyai ilmu. Dzu di sini sebagai mudhaf, adapun ilmin setelahnya mudhafun ilaih. Dan ini dzu ini untuk mudzakkar, Muhammadun dzu ilmin. Contoh lain, Aliyun dzu malin, misalnya Aliyun dzu malin, Ali mempunyai atau memiliki harta, mal. Di sini dzu untuk laki-laki karena sebelumnya kata Ali. Dan contoh daripada dzatu yang mu'annas, dzu yang mu'annas adalah dzatu. Contoh, Fatimatu dzatu khuluqin. Fatimatu dzatu khuluqin. Fatimah itu mempunyai akhlak, mempunyai akhlak yang mulia. Ini dzu dan dzatu. Dan dari contoh-contoh ini yang saya sebutkan adalah contoh dzu yang dinisbatkan kepada al-aqil, isim al-aqil, manusia yang berakal. Namun dzu ini juga bisa dipergunakan untuk ghairu aqil. Contoh, al-kitabu, al-kitabu dzu ghilafin ahmar, dzu ghilafin ahmar. Al-kitabu dzu ghilafin ahmar. Buku ini atau buku itu dzu ghilafin mempunyai sampul ahmari, sampul merah. Al-kitabu dzu ghilafin ahmara. Buku ini atau buku itu memiliki sampul merah. Dari segi contoh ini berarti dzu bisa juga dipakai untuk ghair akil, untuk kata benda yang tidak berakal. Begitu pula dzatu bisa juga digunakan untuk tidak berakal. Contohnya al-kutubu dzatu dzatul alwani, misalnya al-kitabu dzatu alwanin, misalnya al-kitabu al-kutubu dzatu alwanin, buku-buku itu memiliki warna-warni. Al-kutubu dzatu alwanin, di sini dzatu untuk perempuan dan untuk dinisbatkan kepada al-kutubu. Dan kita semua tahu bahwa al-kutubu adalah isim ghairu akil, kata benda yang tidak berakal. Naam, wallahu a'lam bissawab. Taib saja, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian bagi pendengar yang bertanya, dan kami angkat. Dan satu pertanyaan pesan singkat sebelum kita terima satu penelpon dari Abu Safwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah perbedaan antara la'alla dengan laita? Apakah kedua makna, kedua kalimat ini memiliki makna yang sama? Jazakallahu khair. Laita seperti misalnya yang dipergunakan dalam surat An-Naba, ya laitani, ya laitani, yang Allah SWT sebutkan dalam surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, mereka semuanya mengatakan dengan nada penyesalan, dan mereka berandai-andai, ya laitani kuntu turaba, aduhai seandainya dulu saya hanya tanah, berupa tanah. Karena kita semua tahu bahwa tanah itu tidak kenal namanya di azab dan di hisab. Binatang, benda-benda mati, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka keistimewaan, tidak ada azab, tidak ada hisab. Maka di sini laita di sini maksudnya adalah penyesalan dan berandai-andai hal yang tidak mungkin terjadi. Nah, beda dengan la'alla tadi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir kita di kesempatan malam ini, Ustaz. Sebagai talkhis atau kesimpulannya, silakan. Nah, kesimpulan yang dari pelajaran ad-darsul awal yang sudah kita pelajari, yang pertama yang penting anda ingatkan bahwa di jilid kedua ini kita akan mulai banyak menemukan kaidah-kaidah nahu dan sharf. Maka penting untuk memahaminya dengan baik. Penting setelah kita pahami, kita pahami juga contoh-contohnya, bahkan bisa jadi kita buat contoh-contoh sendiri untuk lebih menguatkan pemahaman yang sudah kita pahami tadi. Kemudian dihafalkan dengan cara murojaah, mengulang pelajaran dengan rutin, insyaAllah tanpa disadari antum telah menanamkan pemahaman tadi ke kepala kita untuk dihafal. Dan ini kata kunci yang sering kita ulang-ulang, muraja'ah adalah hal yang penting. Mengulang pelajaran adalah hal yang penting. Kemudian tidak lupa juga untuk mencatat. Kaidah-kaidah tadi bisa jadi saat itu sudah kita hafal dan sudah kita pahami, tapi wallahualam pekan depan atau dua bulan ke depan entah kapan bisa jadi akan hilang. Maka ikat ilmu tadi dengan kitabah. Qaidul ilm, mengikat ilmu itu dengan cara menulis, ditulis. Karena hafalan bisa jadi hafalan itu hilang, atau bisa jadi hafalan itu tercampur dengan lainnya sehingga salah hafalan. Maka penting untuk memurajaah dan menulis apa yang sudah kita pahami. Dan sudah kita pelajari tentang beberapa hal-hal yang asasi dalam bahasa Arab. Yang pertama tentang al-jumlah. Sudah kita jelaskan tadi bahwa al-jumlah terbagi menjadi dua. Ada al-jumlatul ismiyah, al-jumlatul ismiyah, dan ada juga al-jumlatul fi'liyah. Dan sudah kita jelaskan tadi makna dan contoh-contohnya. Kemudian yang juga sudah kita pelajari tentang kata, beberapa kata yang masuk ke dalam jumlah ismiyah. Di antaranya inna dan la'alla, yang inna dan la'alla ini adalah saudari-saudarinya, termasuk saudari-saudarinya inna. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwa kalau inna itu masuk ke dalam kalimat, maka ini membuat kalimat itu terdapat penekanan di dalamnya. Karena kalimat inna atau anna maknanya adalah sesungguhnya, atau benar-benar, atau tidak ragu. Silakan diterjemahkan dengan kata-kata yang menunjukkan penegasan. Adapun la'alla, tadi sudah kita jelaskan la'alla itu bisa bermakna kekhawatiran dan bisa bermakna pengharapan, dilihat bagaimana dimasukkan dalam kalimat. Nah, ini beberapa hal yang asasi yang sudah kita ulang kembali di ad-darsul awal ini. Walaupun hanya sekedar sebagai teori-teori nahwu dan sharf, kita belum masuk ke buku langsung. Mudah-mudahan insyaAllah ta'ala mulai pengetahuan kita akan masuk ke buku dan akan kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid kedua ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari saya dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan.